bi ulumikum fitar dan amil angkal. Wathani yang kedua, mimma tada'u, sesuatu yang hendaknya engkau tinggalkan, Allah. Ini luar biasa, baca bukunya Imam Ghazali itu asik betul. Antahdhar, awas. Mi antakuna wa'idan, kamu jadi penceramah, ya. Al-Bahjah identik dengan ceramah. Santrinya pada ceramah. Dengar nih. Masuk sini belajar ceramah. Antakhdar, awas min antakuna wa'idan, kau jadi penceramah. Pemberi mauidzah hasanah, mudzakkiran, yang memberi, mengingatkan orang. Penceramah itu ada musibah besar. Afatun, bencana, kabirotun, yang sangat besar. Jangan bangga jadi penceramah masyhur, didengar orang sana sini, undang sana sini, afat, kabirah, bencana itu sebetulnya. Illa, kecuali anta'mala bima taqul, kamu bisa mengamalkan apa yang kamu ucapkan. Menjadi guru seorang faqih yang ngajar lebih berat dari penceramah. Penceramah disanjung sama orang, nak. Di mana-mana diuluk-ulukkan, cium, diagungkan sama orang. Wah, ini bencana besar. Kalau jadi seorang faqih saja, biarpun dia menyelesaikan urusan umat, ya, yang dengar hanya murid-murid terbatas. Kalau sudah penceramah, waduh. Illa an ta'mala bima taqul, kecuali engkau mengamalkan apa yang kau ucapkan. Jadi penceramahmu, jangan bangga kamu jadi penceramah. Kalau ketemu Imam Ghazali, taruh belakang ente ini. Ceramah. Ditanya, ngamalin belum? Illa an ta'mala bima taqul, kecuali kau sudah bisa mengamalkan apa yang kau ucapkan. Allah. Awalan pertama, thumma, baru kemudian setelah itu, ta'idu bihin nasa, hendaknya kau nasihati orang, baru setelah itu kau nasihati manusia. Fatafakar, kau kiri pikir, kau renungi ini, fima kola, fima kila li'isa alaihissalam, apa yang disampaikan kepada Sayyidina Isa, teguran untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Hei penceramah, dengar nih. Yang suka nasihatin orang, dengar nih. Ya bena Adam, hei anak Adam. Ya bena Maryam, hei anak Maryam. Maksudnya, hei Isa. Id nafsak. Nasihati dirimu sendiri. Fa inni ta'adat, kalau dirimu sudah bisa mendengar ceramahmu, nasihatmu, fa'idhin nasa, nasihati manusia. Ceramah itu ilmu aksen, bisa dikemas, bisa menghafal materi ceramah, selesai urusan amal, enggak ada yang tahu. Munafik muncul di sini. Bahkan inna akhwahuma akhafu ala ummati, yang paling ditakutkan Nabi Muhammad dari umatku, nas hadis Nabi, khutbahul ummati, penceramah daripada umatku. Khutbah, nas hadis. Makanya bu, yang mulai kemarin lihat ini, mi, ini ajib betul hari ini nih. Ini yang paling kena ini untuk Al-Bahjah. Yang punya media banyak. Ceramah, nyampaikan. Dakwah, bahasa anji dakwah. Wa illa, kalau kamu enggak bisa, fastahi min rabbik, malulah kepada Tuhan. Sebab ada orang hamnya yang ada di otaknya gimana nasihati orang. Bukan dia ingin belajar untuk dirinya sendiri. Bukan dia ingin mengamalkan ilmunya. Dia hanya berpikir bagaimana dia menyusun materi yang bagus. Kemudian setelah itu usah ceramah, memukau, bikin orang nangis. Kalimatnya ditata, oh yang menarik. Wa ini betulita, ini bukan sanjungan menurut Imam Ghazali. Kau diuji oleh Allah jadi penceramah. Balak. Kalau ternyata kamu harus menempati posisi ini, kau pandang perlu untuk menyampaikan kebenaran. Kok ternyata kamu dipilih oleh Allah kok harus ceramah ini? Ayo. Bihadzal amal tak kau harus nekuni ini pekerjaan. Menceramai orang kesana kemari. Fahtaris an khoslataini. Awas, hindari dari dua hal. Al-ula yang pertama, anitakalluf. Memaksakan diri. Memaksakan diri dengan kalimat-kalimat. Fil kalam. Jadi pengen mencantik-cantikkan kalam. Mensastra-sastrakan kalamnya. Bil ibarati, dengan ibarat-ibarat. Ditata, naik turunnya ceramah. Emang orang nangis mana? Isyarat bil ibarat wal isyarat. Isyarat adalah kalimat-kalimat yang punya makna tinggi, isyarat. Mungkin sastra yang penuh makna. Sastra yang luar biasa tinggi. Tomat. Tomah itu bisa saja bualan atau atomah itu macam-macam maknanya. Atoma al-Kubro, satu kalimat yang menjerumuskan. Dimasukkan di sini mungkin ada orang membawa cerita-cerita atau ilmu-ilmu yang menjadikan orang itu terpesona. Sementara itu adalah virus, ada penyakit di dalamnya. Al-Abyad wal-Ash'ar. Sehingga dikagumi oleh orang hebat luar biasa. Kalimatnya penuh sastra. Tinggi. Li'annallaha, sesungguhnya Allah yubghidu, membenci al-mutakallifina, orang yang memaksakan diri. Sehingga salah satu pernah dia sampaikan. Salah satu guru yang ingatkan, kalau ceramah sudah ceramah saja. Jangan sampai ada persiapan sebelumnya. Khawatir kamu hanya memperbaiki caramu saja. Biar dipandang orang sebagai orang yang indah dalam menyampaikan. Kesombongan. Wal mutakallif al mutawajawis, orang yang memaksakan diri yang melampaui anil had, batas. Pokoknya betul-betul dibuat sampai berlebihan. Ya dulu ala kharabil batini, menunjukkan kalau hatinya itu rusak. Batinnya yang rusak. Wa ghaflatil qalbi, lupa, hatinya itu lalai. Sebab dia hanya mementingkan tentang cara menyampaikan yang indah, memukau. Menjadikan orang tersentak. Dan memang model zaman sekarang seperti ini. Kalau kita kembali kepada kiai-kiai dulu, menyampaikan kebenaran. Kiai-kiai sepuh yang pondoknya besar dari masa ke masa. Kalau kita melihat bagaimana Romo Yai Fakih menyampaikan pesan, Romo Yai Idris menyampaikan pesan. Enggak pakai dengan gua yang macam-macam, tapi orang bisa dengar. Kalau kita di Derboyo, di Langitan, yang kiai-kiai sepuh yang dulu tuh Kiai Mujri yang punya belajar itu. Ya yang itu dok, tapi orang tersentuh. Apalagi Kiai dari Tulungagung Abdul Khabir, bahasanya setengah. Enggak macam-macam, tapi ribuan orang bisa tobat, sadar. Begitu juga ulama-ulama terdahulu, biasa saja nyampaikan. Kadang mungkin di belakang itu tidak dengar, tapi bisa tobat. Sekarang kita mengikuti gaya. Rapikan. Apakah tidak boleh seperti itu merapikan kalimat? Nabi juga mengajarkan bahwa inna minal bayani la sihr. Kalimat yang bagus adalah sihir. Akan tapi yang ditakuti Imam Ghazali, kamu hanya mementingkan bayan dohir tadi. Lupa hatimu. Orang dulu ceramah biasa-biasa. Orang enggak dengar saja ngamalkan ilmunya dari temannya. Ngomong apa kiai tadi? Bu, suruh sholat duha. Gimana sih caranya? Ngamalin. Sekarang menteleng di depannya enggak masuk. Karena apa? Kurang tulus yang menyampaikan. Sehingga zaman sekarang perlu sound yang bagus. Karena kita enggak punya kekuatan batin. Kalau saya Abdul Qadir Jailani 20 ribu ulama belajar dengannya enggak pakai sound kedengaran. Gimana ini masuk? Nyampe ilmunya. Ini peringatan dari Imam Ghazali supaya kita tidak mengandalkan zahir saja. Jadi kita had orang-orang ulama-ulama sepuh dulu biasa menyampaikan. Wa mana tadzkir, makna daripada mengingatkan itu adalah ayudzakkirul 'abda, mengingatkan hamba Allah naral akhirati, api neraka di akhirat. Itu intinya. Guyonan yang selama ini dilakukan sebagian orang sudah enggak masuk judulnya. Ngeceramah serius saja bisa saja salah, apalagi enggak serius. Ceramah serius kenceng bikin orang nangis saja dikritik oleh Imam Ghazali belum tentu selamat itu, apalagi yang guyonan ini. Nasib betul itu. Ceramah awal akhir guyon dong. Yang serius diantem sama Imam Ghazali habis-habisan. Sampai anak kecil ngerti ngomong jorok gara-gara kiainya. Ibunya mah yang bingung. Ini kisah. Anak saya jadi ngomong jorok dari kiai. Seneng dibikin, seneng buat tertawa, seneng tertawai sama orang. Enggak perlu. Wa taksira nafsihi, untuk mengingatkan akan keteledoran dirinya dalam melaksanakan kewajiban. Itu sholatmu gimana, ibadahmu gimana, menutup auratmu gimana. Ya itu, untuk apa kalau bukan seperti itu? Enggak guna dong kita ceramah sana sini, menutup aurat, kita sendiri tidak menutup aurat. Kebenaran apa yang kita serukan kepada orang kalau kita tidak meyakini itu kebenaran untuk kita sendiri? Kita bukan seperti khimar yang yahmil, yang membawa asfar. Lembaran-lembaran buku di atas pundaknya, menghafal ini itu, belajar ini itu, tapi tidak pernah digunakan untuk dirinya sendiri. Nasib, musibah. Wa taksira nafsi fi khidmatil khaliq, atas keteledoran dirinya dalam berkhidmah kepada Allah dalam beribadah. Wa yatafakkar fi umrihi al-madi, untuk ngajak ngerenung tentang masa-masa tahu ini sudah bahan nih kalau kita mau ceramah dari ini saja sudah cukup petunjuk Imam Ghazali. Merenungi masa lalu yang kita gunakan untuk apa? Sehingga orang sampai kepada titik kesadaran kalau aku teledor. Dulu teledor, teledor, teledor. Ya Allah, ya Allah. Alladhi afnahu, yang telah ia habiskan umurnya, fima la ya'nihi, sesuatu yang enggak guna. Iya, ngapain dulu hanya begadang tok ngobrol ngalor ngidul, enggak ada zikir, enggak ada nasihat, enggak ada ilmu. Makanya di sini Buya langsung ada program. Setelah dianggap kelas, seandainya pondok ini kelas 6 tamat, kita program baru lagi. Sebab paling bahayanya kalian menjadi setengah ustad. Tamat dari pondok, mau ngajar tapi tidak diprogram. Habis waktu. Kalau di sebuah tempat, koran, sudah enggak bukan ilmu kan. Enggak ada kajian ilmiah. Majalah, cerita ngalor ngidul, komentari bupati, komentari. Nah, ini kerjaan ngaco. Udah ya, habis waktu. Makanya Buya selalu buat program. Habis pondok ini langsung begini, langsung begini, kalau tidak terjun di masyarakat. Jangan dibiarkan anak-anak itu nganggur. Kalau nganggur itu ya menghabiskan waktunya untuk yang sia-sia. Enggak ada guna. Wa yatafakkar fi ma baina yadayhi min al-aqabat. Merenungi yang masa lalu, direnungi, merenungi yang di hadapan dari aqabah itu adalah jalan, jalan panjang yang berliku aqabat itu. Jalan panjang yang berliku itu aqabat. Sampai kepada fungkasan husnul khotimah ini enggak gampang kalian. Macam-macam godaan itu. Ingat Muzali dalam kitab Minhajul Abidin ada aqabah ula, aqabah thaniyah, aqabah kata. Karena ini anggap ini liku-liku ini. Atau tingkatan tebing-tebing-tebing untuk sampai kepada puncak. Itu aqabah. Dan harus kalian lewati. Min adami salamatil imani fil khatimati, bahwasanya dengan liku-liku perjalananmu itu belum tentu orang itu selamat sampai khatimahnya nanti. Sesaat godaan anak menjadikan dia khusyul khatimah, istri su'ul menjadikan sebab su'ul khatimah, suami menjadi sebab su'ul khatimah, kawan terus. Dan hendaknya ceramah kita itu mengingatkan kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, bagaimana keadaannya di saat dicabut oleh malaikat maut. Wahal yaqdiru ala jawabi munkarin wa nakir, apakah kira kita nanti termasuk yang mampu menjawab malaikat munkar nakir? Renungan. Bisa jadi satu ceramah kayak gini, satu munkar nakir toh. Wa yahtam bihalihi fil qiyamati, harus perhatian dengan keadaannya nanti di hari kiamat. Wa maqifiha, dan mawaqif, keadaan-keadaan di hari kiamat yang dahsyat itu. Wal ya'buru sirata saliman, apakah orang itu bisa nyebrang siratal mustaqim selamat? Itu yang harus ada dalam ceramah kita. Bukan cerita ngaco. Am yaqa'u fil hawiyati, apa dia akan atau dia akan terjerumus di dalam neraka jahanam, neraka hawiyah. Wa yastarum wa yastamiru dzikru hadhil asya', dan hendaknya terus menerus mengingat hal-hal seperti ini. Fikol lebih di dalam hatinya, harus ada di dalam hati kita terus yang demikian itu. Fayuz'ijuhu an qararihi, sehingga senantiasa kesadaran akan hal-hal tersebut, yuz'ij, mengguncang hatinya, mengguncangkannya, mengagetkannya, sehingga bangun terus. Qararihi itu adalah sesuatu yang selama ini sudah menjadi ketenangan, jadikan dia lupa, kaget, akhiratku nanti, alam barzah, siksa kubur, hukuman, malaikat maut, cabut neraka, mati, semuanya. Mengagetkan dia. Maka baru nasihat itu menjadi nasihat kalau sudah bisa menghidupkan hati itu. Mengagetkan hatimu tadi. Faghalayanu hadhin niron, maka api bergolaknya, api kesadaranmu akan itu semuanya, jadi semangat di dalam hatimu, menohatu, jadi rasa kamu merasakan bergolaknya api itu di dalam hatimu, kau rasakan takut neraka, takut hukuman Allah. Wa nahatu hadhil masa'ib, dan menyiksanya musibah-musibah itu. Kalau kamu sadari begitu tersiksanya kalau orang dipandang mahsyar enggak benar, kemudian dan seterusnya. Maka itu disebut tadzkiran, itulah tadzkir. Jadi bagaimana orang itu senantiasa terus-menerus ingat akan itu. Lempeng hidupnya. Susah bermaksiat. Wa i'lamul haq, memberikan penjelasan tentang kebenaran, wa itla'uhum, menunjukkan kepada orang ala hadil asya, kepada hal-hal yang demikian ini, memberitahu orang tentang masalah akhirat tadi, wa tambihuhum, lalu mengingatkan mereka ala taksirihim, keteledoran mereka, wa tafrid sama taksir, wa tabsiruhum, dan juga membuka mata hati mereka, biuyubi anfusihim, kepada aib-aib diri mereka sendiri, litamassa hararata, litamassa hararatu hadhi niran, agar panasnya. Jadi digambarkan Imam Ghazali yang diceritakan tanda itu seperti api, tentang keadaan neraka, kubur, kematian, siksa, itu seperti api yang akan membakar semangatmu untuk meninggalkan kemaksiatan, semangat untuk melakukan ketaatan. Nah ini kalau bisa api ini bisa menyentuh ahli majlis, itu baru hebat, kebakar mereka, hati mereka kebakar. Niron sini adalah niron itu bukan api neraka, bukan, akan tapi rasa takutmu kepada hal-hal seperti itu masuk ke hati seseorang, jadi sehingga orang tersebut seperti dibakar hatinya, sehingga menjadi rasa takut. Wa tuz'ijuhum, maka api tersebut akan mengaget mereka. Tilkal masaib, tentang bahayanya musibah-musibah di akhirat. Liyadadaraku, agar ia bisa mengejar sesuatu yang ia tertinggal. Al-umra, dari sisa umurnya. Al-madi, dari al-umra, al-madi, umur yang lalu, dikejar dengan sisa umurnya. Biqadri taqatihi, sing mampunya. Artinya apa? Harus seperti itu. Nasihat yang dihadirkan oleh seorang ustaz, hendaknya menghidupkan hatinya. Menghadirkan satu permasalahan tentang dahsyatnya akhirat nanti, sampai ini seperti api yang membakar hatinya, sehingga bersemangat untuk menjauhi kemaksiatan dan bersemangat untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatahassaru, sehingga dia menjadi menyesal, alal ayamil khaliyati, atas kejadian di masa lalunya. Ya Allah, nyesel aku waktu itu begitu. Fi khoritu atilahi, aku lewati masa-masa mudaku tanpa taat kepada Allah. Nyesel. Wahidi jumlah ala hadat tarik, maka semacam ini adalah yusamma wa'idon, nasihat. Yusamma wa'adon, diberi nama nasihat. Nasihat yang benar kayak begitu. Bukan guyonan, gak masuk. Yang penting orang sadar ke situ. La ra'aita anna saylaqat hajama ala dari ahadin. Ini gambarannya, nasihat itu sederhana sekali. Seperti kalau kamu melihat ada banjir akan menghancurkan perkampungan. Dar itu perkampungan. Dar itu perkampung. Kalau bed itu rumah. Jadi dar itu adalah perkampungan, di dalamnya ada buyut, ada rumah-rumah. Wa kana huwa wa ahlu fiha, sementara orang tersebut ada di dalamnya. Ada orang ingin mengingatkan kepada orang kampung akan adanya banjir. Fa yaqul, fataqulu, maka engkau akan berkata, al hadar hadar firru minas sail. Cukup kalau kamu ngasih tahu, banjir, banjir. Apakah kau mengatakan, ku dengar gemuruh air? Yang mengalir deras, membawa puing-puing rumah yang hancur, sampai banjir setengah jam. Itulah banjir, pergilah. Repot, ini seram. Ini orang sakit ini. Banjir, cepat pergi, itu loh, selesai. Mau nyusun kalimat yang indah, cebur. Ada deh ini, Imam Ghazali ingatkan. Cukup, hadar, hadar, awas, awas, firru minas sail, awas, ayo cepat keluar rumah, banjir, banjir, banjir, eres. Wal yashtahi qalbuk, apakah kau ingin sebagai seorang penasehat, hatimu apakah ingin? Fi hadil halah, dalam keadaan mendesak kayak begini, antukhbir, untuk kau beritahu sahibat dar, orang yang tinggal di kampung itu, khobaraka, dengan beritamu taqaful taqallufin ibarati, dengan menyusun kalimat yang indah. Nukat, ya ini nukat itu nuktah, dengan kalimat berbobot, penuh makna. Isyarat, dengan keisyarat, isyarat, maknanya kayak membuat sastra, kalimat indah tadi. Fala tastahi albatata, enggak mau hatimu, pengennya cepat, ayo keluar, keluar. Wakadzalika, begitulah halul wa'idi, keadaan seorang pemberi nasihat. Fayambai ayyajtani baha, hendaknya menjauhi, mementingkan lafaz. Sehingga penceramah sering hanya ingin disanjung oleh orang kalau dia hebat. Makanya kalau kamu bercerita tentang sesuatu yang sampai suatu ketika ada seorang awam cerita kepada aku, ya Masya Allah hebat ya, manteknya, ininya, balaghahnya. Ajib, ini orang kok ngomong mantek, balaghah. Ada orang ceramah manteknya, balaghahnya. Tak tanya, Pak, panjenengan pernah mondok nih? Enggak, ya. Tidak pernah mondok bisa nilai mantek balaghah. Berarti penceramahnya ini yang dablek ini. Bahasanya tinggi-tinggi sampai orang enggak paham semuanya. Hebat, luar biasa. Loh kok bisa sampai anak enggak paham, ilmunya tinggi. Bahasa sederhana. Enggak usah pakai bahasa populer-populer aneh-aneh. Orang kampung aja populer, sisi-sisi-sisi itu. Apa itu? Hindari kalau perlu. Memang ada masa-masa itu hawa nafsu. Enggak tahu Anda enggak kaset punya waktu umur 18 tahun itu. Bahasanya membingungkan. Ada rekaman, disimpan belum? Dulu ceramah itu maksakan dengan bahasa-bahasa populer biar dianggap ilmiah. Ya. Kalau kita punya ada ceramah dulu masih dikit-dikit pakai bahasa. Ada istilah-istilah. Orang awam ya, hebat, hebat, hebat. Sudahlah, tidak usah paksain dengan bahasa populer. Kadang-kadang kita keprojek harus kita terjemahkan, takut ada orang enggak paham. Dan juga banyak jangan pakai istilah Arab juga, kecuali harus diterjemahkan, orang tidak paham nanti. Bahasa populer hadir semuanya, gara-gara dia masuk kampus 6 bulan itu berubah cara ceramahnya. Kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi agar bisa tersosialisasikan segala sesuatu yang selama ini sudah menjadi ceramahnya banyak nah. Orang tidak paham ngomong apa itu. Kalau kamu di kampus boleh ngajar kampung Iran, bahkan orang awam akan paham dengan bahasa yang biasa-biasa. Dan dia menghindari mengucapkan kalimat-kalimat yang orang ada orang enggak paham, hindari. Biasanya kita mengucapkan kalimat keprucut bahasa populer itu harus kita terjemahkan, takut ada orang yang kelewat enggak paham. Coba nak. Keilmiahan tidak dari situ. Jadi kalau sudah pakai bahasa populer nasat takalluf. Jadi kamu di kampus sesuaikan. Ya, kita sesuaikan dengan ini. Kalaupun seandainya kamu di kampus, kalian di kampus dengan bahasa yang wajar, mereka paham, ngena. Sehingga sudah lintas telinga, enggak pakai telinga lagi orang dengar hati masuk nih cocok saya. Ayo paham nak? Jadi jangan biasakan dengan takalluf. Itu sudah menunjukkan kharabul batin, rusaknya batin. Pengen disebut ilmiah, hebat ini. Biasa bahasa. Wal khasla tsaniyah kedua. Di saat kamu benar-benar harus menjadi penceramah, nasibmu jadi penceramah. Nah, ini Kok tiba-tiba nasib pun dipilih oleh Allah suruh ceramah pas ini. Wal khoslatu tsaniyatu, yang kedua. Ya kan kadang orang itu mementingkan itu loh, bahasa. Sehingga kalau tidak bahasanya aneh, tidak ilmiah. Sehingga sampai sekarang itu sebagian orang ceramah itu mikir gelar. Gelarnya double banyak dan sebagainya. Kalau tidak bergelar katanya enggak ilmiah. Dari mana kisah seperti itu? Sehingga ada kelas pengajian tertentu memilah-milah ini pendidikan sana sini. Sudah penyakit umat. Karena dibiasakan oleh ustadznya harus membeda-bedakan antara gelar akademi dan sebagainya. Menjerumuskan. Jadi susah belajar jadinya. Kita ingin membiasakan orang itu faham apa yang diucapkan, nyambung, selesai. Hati yang mendengar itu nanti akan menjadikan sampai pesan itu. Ketulusan yang membicara, ketulusan yang berbicara dan ketulusan yang mendengar itu jadi ketemu. Sudah lupa dengan cara penyampaian. Enggak ingat waktu nyampaikan tadi gayanya kayak apa, sudah enggak ingat, tapi sudah masuk ke hati. Halatakuna himmatuka, awas. Yang kedua, jangan sampai himmahmu, semangatmu dalam berceramah, fi waqtika, dalam kalian berceramah, ayan aral khalku, untuk membikin suara isak di hidungnya, bikin nangis. Saya akan bikin nangis semuanya nanti dengan ceramah saya. Nangis semuanya. Imam Muzali ketawa gitu. Di majelis kan itu. Oh, yudhirul wajah, atau buat orang ternyuh semuanya. Ya syukur juyub Allah. Syukur juyub. Itu musibah. Nasihatnya hanya di telinga menjadikan orang nangis. Syukur-syukur, robek-robek bajunya. Yukalu, sampai disebut, dikatakan, ni'mal majlisu hadha. Ini sebaik-baik majlis. Sebaik-baik majlis. Wah, hebat. Kenapa? Semua jamaah nangis, 16 pingsan. Seorang rumah sakit, ada lagi. Imam Ghazali tidak kagum. Padahal ceritakan kalau Imam Ghazali itu kalau menyampaikan sesuatu orang pada nangis. Imam Ghazali itu cuma nangisnya dari hati. Padahal Imam Ghazali juga enggak nangis. Ajib. Imam Ghazali cuma biasa menyampaikan beberapa kalimat nangis. Sampai ada suatu ketika minas solehin bingung, ada orang ceramah sampai ini tidak tersentuh hatinya, tapi cukup minas solehin hanya doa assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim pada nangis. Lianna kullahu mailun lidunya. Ini semua adalah dunia. Cenderung ke dunia. Urusan nangis ya. Sebab nangis itu bukan dibuat-buat. Coba kumpulkan 100 orang nangis, kita duduk di situ ikut nangis nanti. Suruh nangis pura-pura. Ikut. Ayo ikut-ikutan, ikut nangis, jangan bisa nangis. Sebagian minas solehin cuma ngomong beberapa tak kata, orang pada nangis, kenapa? Tulus yang mendengar, yang menyampaikan juga tulus. Itu semua ya tawalladu minal ghaflati, kata Imam Ghazali. Model-model ceramah kayak begitu itu dari kelalaian. Ya, peringatan, jangan sampai kita hanya mementingkan tentang model majelis paling khusyuk, pada menangis derai air mata pada. Apakah menangis dilarang? Oh, tidak. Menangis tidak dibuat-buat kok. Tiba saja orang menangis. Bisa menjadi munafik nangis dibuat-buat nanti. Wal yambahi nisayaganya ayyakuna azmuka wa himmatuka, hendaknya semangatmu di dalam berdakwah itu antatu'wan nasa, engkau mengajak orang minad dunya, dari dunia ilal akhirati, menuju akhirat. Minal maksiati, menjauh dari kemaksiatan, ilal ta'ati, kepada ketaatan. Gimana caranya? Agar mereka itu mau meninggalkan kemaksiatan, menuju ketaatan. Banyak orang tertipu. Melakukan ketaatan dengan kemaksiatan. Karena teledor sang penasihat. Mengajak kepada kebaikan, tapi lupa bahwasanya dia telah melakukan kemaksiatan. Wa minal khairsi ila zuhdi. Khairs dari orang tamak dunia ila zuhdi, menjadi tidak cinta dunia. Wa minal bukhli ila syakha'i. Bagaimana kita bisa berdakwah menjadikan orang pelit, kikir, jadi dermawan. Minal syakki ila yakin, dari keraguan-keraguan menjadi yakin. Wa minal ghaflati, dari kelalaian ila yaqdati, kepada sadar. Minal ghururi, dari ketertipuan menjadi at-taqwa, ketakwaan. Wa tuhabbib ilaihimul akhirata, bagaimana kau cintakan mereka kepada akhirat. Ini lo dakwah ceramah. Wa tubghidha ilaihimud dunya, bagaimana orang itu menjadi benci dunia, tidak cinta dunia. Dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengingatkan, ini perlu ketulusan dari seorang juru dakwah, ustaz, muallim. Sebab beliau mengingatkan, alangkah banyaknya seorang ustadz yang lidahnya mengajak orang menjauhi dunia, tapi lesan halnya, keadaannya mengajak orang cinta dunia. Setiap hari bicara tentang tasawuf, awas hubud dunia, hubud dunia. Tapi perilakunya nunjukkan kalau dia adalah hubud dunia, berbangga dengan dunia, ngurus merek jamnya, ngurus merek HP-nya, ngurus merek wajahnya. Ada macam-macam cincin mata apa ini, bahas setiap hari. Kelihatannya setiap hari ngomong hubud dunia, awas hubud dunia, tapi dia masuk hubud dunia. Lidahnya menjauhkan orang dari dunia, tapi lesan halnya, perilakunya mengajak orang kepada dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati waz-zuhdi, enggaknya ngajari kepada mereka ilmu ibadah, ilmu zuhud. Wa la tughirhum bikaramillahi, jangan sampai engkau jadikan mereka tertipu dengan kemurahan Allah. Ini tasawuf palsu, Allah Maha Pengampun, kalau bukan karena dosa kita lalu apa yang Allah akan ampuni? Enggak apa-apa berdosa, yang penting tobat. Ini kan kurang ajar. Tasawuf-tasawuf palsu itu. Jangan sampai hamba-hamba Allah tertipu dengan rahmat Allah yang luas. Jadikan mereka takut maksiat. Jangan hanya diimbau rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, tapi lupa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ghaliba fi tibaim az-zaihu, umumnya wataknya manusia itu, mereka itu az-zaih, melenceng. Anam haji syar'i, dari manhaj syariat yang benar. Wa yasayu, dan orang itu umumnya kalau tanpa bimbingan menuju bima la yardallahu ta'ala bihi, kepada sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Wal isti'thar bil akhlaqir radiati, mementingkan akhlak yang jelek. Orang itu sudah enggak peduli. Makanya kalau jauh dari bimbingan akhlaknya macam-macam. Akhlaknya jelek. Fa alqi fi qulubihimur ru'ba. Maka bagaimana kau tanamkan di hati mereka ru'ba, rasa takut. Wa rafi'hum wa hadhirhum. Maka jadikan mereka takut, amma yastaqbiluna, apa yang akan mereka hadapi. Minal makhawif, dari sesuatu yang menakutkan, barzah, mahsyar, sirat. Wala'alla, dengan demikian itu mungkin, barangkali dengan nasihatmu yang seperti itu, sifati batinihim, sifat batin mereka tatghayyar, akan berubah. Memang yang berubah adalah Allah, usahamu seperti itu. Wala'alla mu'amalatah zahirihim, semoga mu'amalatah zahirihim, mu'amal zahirnya juga berubah. Karena semakin berilmu dia ngerti hak, ngerti batil, tatabaddal, akan berganti. Dari jelek perilakunya kasar jadi lembut, hatinya kotor jadi bersih. Wa itadhaharul khairso warhabata fitu'ati, sehingga akan menampakkan di dalam diri mereka semangat, keinginan fitu'ati, dalam ketaatan. Ruju anil maksiati, tobat. Rujuk itu kembali atau tobat anil maksiati, dari maksiat. Wa da tariqul wa'adhi wa nasihati, ingat anakku, inilah cara menasihati dan cara mengingatkan orang. Wa kullu wa'din, dan semua nasihat. La yakunu hagadha, kalau enggak begini. Fa huwa wabalun, maka itu bencana. Ala mangkola, bagi yang ngomong. Aduh, aduh, aduh, habislah. Kita harus pilih kalau gitu materi ceramah. Ala mangkol wasami, yang dengar juga sama. Belkila, bahkan dikatakan innahu, sesungguhnya qulun wa syaitonun yadhabu bil khalqi an at-tariqi. Ghul wa syaiton, pembawa kepada kebatilan. Ghul, kayak berhala-berhala, Fir'aun, Abu Jahal, manusia bejat, dan syaitan ini ya dahabu bil khalqi, akan selalu membawa manusia, makhluk, anit thoriqi, dari jalan yang benar. Wa yuhlikuhum, dan menghancurkan mereka. Maka fayajibu, wajib alaihim, bagi manusia, ayyafirru minhu, lari daripada syaitan tersebut, dari orang tersebut. Innahu ghul, jadi orang tersebut dianggap seperti syaitan. Innahu ghaulun wa syaitan, orang itu dianggap seperti gaul, seperti kayak Fir'aun itu. Manusia pembawa kepada petaka, wa syaitan, syaitan yang akan membawa orang, menjerumuskan itu. Maka hendaknya dijauhi, wa yafirru minhu, jauhi orang kayak gitu. Gimana ceramah ketawa dari awal akhir itu. Paling disenangi hari ini. Kalau dengar Imam Bozali suruh ninggalin nanti. Lianna man yufsidu hadzal qail, sebab yang dirusak dari orang semacam ini, min dinihim, dari urusan agama mereka, la yastati'u bi mithlihi syaitan, setan pun enggak bisa. Setan enggak bisa ngerusak seperti orang-orang kayak gitu tuh. Yang ngaco ngomongnya tadi tuh. Wa kana lahu yadun wa qudratun, kalau ada orang punya kemampuan, misalnya ente jadi wali kota, penguasa, yajibu 'alaihi ayunzilahu, wajib menurunkan orang itu dari mimbar. An madabiril mawa'idi, dari mimbar-mimbar nasihat. Wa yamna'uhu amma bashar, dendaknya menghentikan dia dari selama ini yang ia lakukan dari aktivitas dakwahnya. Bashar, aktivitas dakwahnya. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, maka ini termasuk jenis memerintahkan kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Ini koreksi bagi ente semua yang ingin belajar agama, untuk bisa disampaikan ceramah. Harus ditata betul. Sekarang kebayang bagaimana kalau ceramah inti dari awal akhir guyonan. Belum lagi ngomong jorok. Tujuannya hanya nyenengkan orang, biar orang tertawa ngakak-ngakak. Oh, yang lempeng saja bisa salah, apalagi kayak begitu. Sudah ini manhaj, sudah. Jangan macam-macam. Kamu cari tawanya orang. Pegang manhaj ini, selesai. Dan bagi kita dianggap sebagai ghol dan syaitan. Allahu a'lam bishawab. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau nanya yang pertama tentang jika ada seorang mahasiswa mengambil beasiswa dari bank konvensional atau dari salah satu produk rokok atau lain sebagainya, itu gimana hukumnya dan gimana baiknya. Kemudian tentang masalah debat, gimana tentang masalah debat bahasa Arab atau hal lain, Bu ya. Kemudian jika zakat fitrah, Bu ya, bab zakat, jika zakat fitrah dikumpulkan sama panitia, biasanya masyarakat itu mengumpulkan di malam hari, tapi karena waktu yang sangat sempit sehingga mereka membagikannya itu di pagi hari, Bu ya, kepada mustahiknya, itu gimana hukumnya? Yang pertama tentang apa tadi? Beasiswa. Kalau sesuatu dari barang syubhat yang ada di bank konvensional tidak bisa dikatakan haram semuanya. Sebab yang haram itu yang jelas, transaksi riba dan seterusnya, bunga. Tapi ada transaksi yang tidak diharamkan. Akan tapi lihat, secara umum akan campur aduk di situ. Campur aduk di situ. Tapi kalau bunga bank jelas itu haram. Tapi kalau produk yang ada di dalam bank konvensional, ada yang tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan riba, tidak ada hubungannya, ada urusan transfer dan sebagainya. Cuman kalau kita mendukung bank konvensional, kita mendukung kemungkaran. Sehingga tidak bisa kita katakan mutlak haram apa yang diberikan oleh bank konvensional. Kecuali sudah dipastikan, ini dari bunga yang terkumpul akan diberikan kepada seorang anak untuk sekolah, mutlak haram. Kalau tidak adalah bab subhat. Dan kalau kita pengen mulia yang sungguhnya, enggak ada perlunya ngambil beasiswa. Pandai dengan sesuatu yang tidak baik, tidak akan menjadikan baik. Untuk apa? Pandai dari sesuatu yang tidak bersih, tidak akan jadi bersih. Cari tempat lain. Yang lalu biar berlalu. Mungkin ada orang yang selama ini seperti itu, berlalu. Allah Maha Pengampun. Tapi setelah mengerti, ya terus pilih siapa yang akan memberikan. Atau produk-produk haram. Atau orang yang rezeki yang gak jelas. Orang rezekinya Masya Allah, kerjaannya haram, haram, haram, dok. Ya jangan dok, ngambil beasiswa dari orang-orang seperti itu. Rugi. Kita belajar ilmu nur. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang maksiat. Yang kedua apa? Zakat fitrah. Hah? Lomba. Debat. Lomba-debat. Lomba-debat bukan debat. Lomba bahasa Arab itu lomba ngomong. Debat itu adalah untuk menonjolkan pendapatnya sehingga tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kalau lomba berdiskusi bahasa Arab, debat itu apa sih harusnya? Debat itu mempermasalahkan sebuah permasalahan. Sehingga perlu berhadapan antara yang pro dan kontra, itu debat. Kalau debat bahasa Arab bicarakan tentang pasar, ya bukan. Pasar ada pot kendang enggak? Enggak ada. Mafi, mafi batatis, mafi. La mawjud, ana ra'aituhu, ana ishtaritu, la mafi. Badan debat. Bukan debat itu muhawarah. Jadi beda antara debat dengan muhawarah biasa. Zakat fitrah itu sunnahnya adalah disampaikan antara terbit matahari dan sholat hari raya Idul Fitri. Itu adalah saat yang paling bagus untuk kita serahkan zakat fitrah. Saat itu. Bahkan sunnahnya seperti itu. Yang benar itu sunnahnya. Cuman kebalikannya tidak seperti yang ditanyakan. Kalau harus dipaskan antara terbit fajar sampai apa? Itu waktunya sempit, gak mumpu. Ya udah sebelumnya. Sebelumnya dibagi, sehingga sehari dua hari sebelumnya sudah dibagi. Sebab kalau dipaskan, dulu gambarannya masih kampung kecil begitu, di Madinah ada 70 keluarga, di ini yang fakir pun jelas, sehingga sambil pergi sambil ke masjid mampir itu ke bahyang dulu. Sekarang bagaimana? Kumpulkan sampai maghrib. Kalau sudah kelewat maghrib, haram. Makanya panitia zakat itu berdosa, ditunda di kabupaten nanti. Ya, kalau kamu tahu bahwa zakat bakal ditunda sampai keluar hari waktunya, maka kali kita harus menghentikannya. Sebab apa? Tujuan zakat fitrah hari itu dikeluarkan untuk mengayakan orang fakir hari itu agar tidak sibuk untuk mencari duit. Karena hari itu ada hari makan dan minum. Intinya adalah hari itu, hari raya yang sesungguhnya. Hikmahnya hilang dong, dikasihkan besok. Orang fakirnya sudah balik ke toka, ke kerja. Ingin memberikan jaminan kepada orang fakir bahwasanya di hari itu dia tidak usah kerja, bisa menikmati hari raya. Baik, kita lanjut. Ayo Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Bia, pengen nanya tentang harta warisan, Bia. Harta warisan yang tidak langsung dibagikan karena mungkin anak-anaknya yang masih kecil dan sang mewariskan hartanya ini mewasiatkan kalau misalkan hartanya diwariskan setelah anaknya sudah pada besar dan setelah besar itu anaknya belum berkumpul semua, Bu ya. Gimana penjelasannya, Bu ya? Syukran. Assalamualaikum. Bagaimana sih membagi waris itu? Bagi waris itu bukan berarti anak kecil harus megang duit 100 juta. Didudukkan kalau rumah ini milik bersama langsung diberesin. Surat-suratnya diurusi semuanya. Hitam di atas putih. Dibagi biarpun anak kecil. Masalah penyerahannya itu nanti ada namanya yang berwasiat apa wasi atau yang bertanggung jawab memegang anak yatimnya itu siapa. Diserahkan. Tetap dibagi. Kalau tidak ini berantakan itu semuanya. Didudukkan misalnya ya sawah ini nanti kedepannya adalah si A, sertifikatnya diberesin, namanya si A, si B, si C, selesai. Adapun masalah karena anaknya kecil, ya tidak boleh kita serahkan anak kecil, haram. Menyerahkan harta anak yatim sebelum waktunya, haram. Gimana di dalam Al-Quran disebutkan? Wabtalawul yatama hatta idha balagun nikaha fa'in anashtum minhum rushtang fadfa'u ilaihim ammalahum. Nah ini diuji dulu baru diserahkan. Artinya ini menunjukkan ada waris sudah. Wabtalawul yatama hatta idha balagun nikah. Diuji dulu dia. Tek, bisa enggak transaksi jual beli jaga. Anak kecil dikasih bohongi sama tetangga. Dedek, duitnya bagus merah itu. Dikasih ganti 3. Ini banyak nih. Kasih 100 ribu diganti 2, diganti 3 ribu. Nggak bisa. Haram menyerahkan anak itu. Wabtalawul. Hatta idza balagun nikah, kalau sudah mereka sampai usia balig. Fa in anastum minhum rusydan, kalau sudah engkau merasa aman bahwasanya dia sampai rusyd bisa jual beli, bisa menjaga harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Berikan kepada mereka. Jadi pembagian sudah ada. Tapi tidak harus langsung diserahkan, dibagi. Kalau enggak dia, waduh kacau mah. Harus pembagian itu jangan diabaikan ini. Jangan nunggu gede. Jangan nunggu gede, dibagi dulu, biarpun nanti belum dipilah-pilah, belum dipisah. Penting tanah itu, ini. Ada mungkin yang bisa dibagi, rumah pusaka ini bagaimana? Rumah pusaka selagi belum dibagi, milik namanya, milik bersama. Jangan sampai nanti dia terdolimi. Ini harus pembagian itu tetap enggak ada, nunggu gede, nunggu ini. Kalau tidak jadi setan itu nanti. Setan semuanya, permusuhan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan Bu ya, bagaimana batasan-batasan bercanda yang diperbolehkan? Canda sederhana, asalkan tidak sampai melakukan yang haram, tidak berbohong, tidak melukai hati, tidak merendahkan orang. Mencaci tidak boleh. Islam bukan seorang syatam. Bukan mencaci maki wala sab. Bukan orang suka mencaci dan mengolok. Jadi bercanda adalah boleh, wajar. Dan tidak selalu bercanda. Yang halal saja kalau terus-terusan yukosil, kalau mengeraskan hati. Ketawa ngakak jungkir balik setiap hari. Biarpun enggak haram, keluar dari adab yang baik. Jadi diharamkan adalah dusta. Berdusta, biasanya orang yang suka ngomong lucu itu habis bekal. Biarpun jadi ustadz, akhirnya bohong. Hari ini gak ada lagi yang bikin saya tertawa ini. Aduh kacau ini, ngarang. Ujung-ujungnya Al-Quran buat main-main, hadis Nabi buat main-main. Kacau semuanya. Coba memang buat pendidikan, wajar sesaat guyon, bercanda yang wajar. Nabi bercanda dengan Siti Aisyah, dengan sahabat-sahabat beliau. Ada canda Nabi, tapi syar'i. Ya. Ukurannya adalah syariat. Kalau sampai berdusta, gunjing, merendahkan orang, itu menjadi haram. Selagi tidak, biasa, tatap. Indah, bercanda itu indah. Asalkan ada batasan-batasan. Batasan syariat. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu ya, ada kasus Bu ya. Ada seorang anak, kebetulan abahnya itu belum kurung ngaji di musala kecil Bu ya. Kebetulan orang yang diajar ngaji dari keturun-turunannya semuanya zakatnya ke orang tuanya dia. Sedangkan anak tersebut sudah tahu bahwasanya seorang ustadz terima zakat bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, tapi karena fakir miskin. Sudah 3 hari raya tuh Bu ya, anak tersebut sudah ngelarang tuh Bu ya, bahkan mencegat dari kejauhan tuh Bu ya, orang yang mau datang ke rumah disuruh ke tempat yang lain. Cuma dibiarin lagi seperti itu lagi, bahkan ketika menyampaikan ke orang tua yang ada adalah ribut Bu ya, salah paham. Mohon maaf, bagaimana cara selanjutnya untuk anak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang ditanyakan kemarin, pertama dalam segala hal itu kita dulu yang selamat. Kita dulu yang selamat. Yang penting kita jangan seperti itu. Kalau ada orang lain, kalau masalah kesalahan itu dari Banyuwangi sampai Banten, ini fatwa ini yang paling disenangi. Dari Banyuwangi sampai Banten, nyebrang ke Pulau Madura juga begitu. Ini sudah banyak fatwa yang disebar salah seperti itu. Jadi bukan di mana-mana, di Blitar ada, Kediri, Cirebon ada itu semua. Yang salah yang memberikan fatwa itu. Kalau orang awam, kiai kampung kan termasuk awam, hanya tokoh masyarakat, guru ngaji, insya Allah ya, dimaafkan. Cuman yang tahu ini loh, zakat kok langsung dipotong untuk kiai. Kita punya sahabat kebetulan dari Banten, sama-sama dia waktu belajar, dia Banten, dia anak yang sangat soleh, keluarga soleh, baik-baik. Dia itu buru-buru seperti kita ini melarang zakat itu, dimusuhi sama orang. Ente buru-buru, kita itu baru ngomong begitu setelah 5 tahun di Cirebon itu. Setelah kita bangun pondok, setelah itu baru kita berani ngomong begitu. Nah, ente baru, iya saya baru pulang dari 1 tahun saya ngomong begitu, dimusuhi saya sampai sekarang. Kan sudah umum. Sahabat kita ada. Sebab di sebagian tempat bangga-banggaan, zakatmu berapa ini? Bisa beli mobil, bisa ini, oke. Masuk ke pondok. Kita punya sahabat. Itu di, bukan di situ, hampir enggak tahu fatwa dari mana tuh, herannya itu. Urusan duit fatwa lemah kok paling disenangi itu. Bingung enggak nyantur. Sementara urusan wudu was-was sampai wudunya berkali-kali jebar. Padahal urusan wudu urusan kepada Allah lebih mudah, apalagi madhab lain enteng. Ini zakat diberikan kepada ustadz sama masjid, tidak ada 4 madhab yang ngomong. Makan daging anjing lebih ringan. Kenapa? Makan daging anjing masih ada fatwa madhab Malik boleh. Sampai ada ustadz itu salah memahami. Nah, makanya ustadz gimana diskusi? Waktu di akhir tulisan Buya itu, annal fatwa bijawazil akli difda'i wal kalbi ahwan minal fatwa bicara si servis zakat di lima soleh amah. Buya nulis di belakang bahwasanya fatwa yang mengatakan katak sama anjing itu halal itu lebih ringan daripada fatwa yang memperbolehkan zakat diberikan untuk masjid, madrasah sama kiai. Kenapa? Sebab kalau fatwa makan katak sama anjing, ada fatwa mazhab Malik. Tapi kalau fatwa masalah ini, tidak ada empat mazhab, semuanya enggak ada. Coba sekarang fatwa makan anjing, ayo. Habis di Cirebon, Indonesia ini. Buya ya berfatwa boleh makan anjing, ikut mazhab Malik, padahal masih enteng kalau ikut mazhab Malik. Tapi ini fatwa yang aneh ini, dari Qaufal Asy-Syazi. Qaufal Asy-Syazi, Qaufal itu ada dua, ini Qaufal yang mana, enggak ngerti dia. Imam Razi dalam tafsirnya Mafatih Ghaibnya. Dan Imam Razi waqala naqala nukilah an ba'dil fuqaha, nukilah an ba'dil fuqaha, nukilah, dinukil dari sebagian ahli fikih. Jadi ini an majhul, an majhul, ba'dil fuqaha-nya majhul, anil qaffal, qaffal-nya majhul. Sebab qaffal ada dua, suruh menentukan qaffal yang mana. Karena ini tafsir, mungkin sekali qaffal yang mufassir, bukan qaffal yang faqih. Seandainya qaffal yang faqih sendiri tidak bisa dijadikan pegangan. Karena bertentangan dengan ijma. Ini paling ramai tersebar di buku-buku sehingga wah, paling asyik dengan ini. Karena apa? Ada pecatah dia. Sudahlah anak itu jangan peduli, jangan butuh dengan fitnah zakat. Marah. Dipanggil MUI sama badan ambil zakat. Ya sudah kita datangi di Cirebon. Di syuting 2 jam tuh. Buya tidak akan datangkan, kayak Buya tidak ijtihad. Paling enak tuh orang itu enggak usah sok hebat. Saya hanya menukil perkataan ulama empat mazhab. Ini loh, 1, 2, 3, 4 selesai perkataannya begini. Ini pendapat lemah, ini selesai. Mau gak ada? Tidak ditanding dengan pendapat ulama akhir zaman. Yang dia bukan mujtahid. Yang gak gunung, kambing sama gunung. Gimana ini? Cuman kenapa ini digemari, ini tersebar, ini Nusantara, ini semuanya seperti itu. Tersebar ini, boleh, boleh, boleh. Ini pendapat lemah, urusan wudu, was-was. Urusan wudhu, urusan sholat takbirnya susah setengah mati. Padahal urusan zakat ini adalah hak hukukun nas. Hukukul fuqara. Sudah harus jelas, tidak usah. Jangan sampai. Ini yang misalah yang berfatwa bukan orang awam. Ada orang awam, gimana Buya, saya sudah terlanjur zakat nih untuk bangun pondok di sana. Banyak, banyak Buya. Ente qadha. Aduh, susah. Gak bisa ngodok, dimaafkan oleh Allah. Yang bangun manasabah ini ada dari zakat. Orang yang datang. Cerita bahasanya yang dikasihkan ke manasabah adalah duit zakat. Ya sudah, Pak Haji kalau pengen diterima oleh Allah dikodok itu. Wah, dikodok Buya? Iya. Pak Haji ngasih berapa puluh juta? Banyak Buya. Biarpun banyak, kodok. Sekarang Pak Haji stop, gak usah bantu lagi pondok. Ganti ngodok. Pondok gak butuh bantuan. Oh gitu Buya. Insya Allah Buya tak kodok. Kodok. Nggak butuh kita bantuan dari duit zakat, nak. Yakin, nggak ada yang kurang, nak. Weh, macam-macam, Buya kan enak dapat bantuan dari luar negeri. Alhamdulillah, Buya enak, nak. Alhamdulillah. Yang ngomong-ngomong gitu. Kalau pondok kami kan melarat. Pondok kami nggak punya. Apakah di saat pondok? Sudahlah bilang orangnya fakir, zakat karena orang fakir saja sudah selesai. Si santrinya yang fakir-fakir suruh ngatung, dapat duit zakat. Setelah itu selesai, serahkan ke pondok kalau dia enggak mau. Selesai. Halal nanti. Dia tidak bodoh dengan duit mungkin. Saya orang fakir di pondok, ada berapa 600 orang fakir. Sudah terima duit. Ente simpen boleh, ente kasihkan orang fakir lagi boleh, ente kasihkan pondok boleh. Boleh terserah, yang penting nyampe ke ente. Tapi memberikannya dengan sukarela, bukan tidak enak sama kiainya. Nah, anakku, ini nanti dibagi zakat, tapi balikin ke pondok lo ya. Nah, ini kurang ajar kiainya. Sama aja bohong. Ini fatwa yang paling ramai, lihat. Kita buat tulisan Kasful Kumah yang belum sempat kita baca itu. Kita menyedatakan, ada buku tafsir, hasiahnya buku fikih. Fikih itu tidak begitu cara mengambil pendapat itu. Bukan setiap ada kill diambil. Sebab ada kill diambil, gak bisa begitu. Orang fakih ngerti. Lah ini yang setiap hari bahsul masail kok gak ngerti bagaimana mengambil pendapat, ini kan aneh. Kalau bahsul masail ngerti, mana muktamad, mana ini, mana kol yang merojeh, mana marjuh, mana bisa diambil. Ada kill itu yang gak bisa diambil. Kalau yang ngomong kil Imam Nawawi itu pasti ada ketemu judulnya, siapa yang ngomong. Tapi di Hasiah ada kil, siapa yang ngomong itu? Kalau Nawawi itu waktu mengatakan wa fi qaulin wa fi wajhin wa kila, itu mesti di waktu Imam Nawawi itu kan rumus Imam Nawawi. Kil ya Imam Nawawi ada artinya. Tapi di Hasiah wa kila, kilanya ente, ente siapa? Jadi ada cara mengambil fikih itu ada. Ini termasuk yang Buya harus keras. Karena apa? Haknya orang fakir. Sehingga kiai sama kiai kalau sudah ketemu, dapat berapa ini? Alhamdulillah saya bisa beli mobil. Sebab apa? Semakin banyak zakatnya, berarti semakin gede pengikutnya. Coba kalau pengikutnya seribu kan seribu zakat fitrah. Hadi berapa itu? 250 juta. Beli Avanza. Dari duit zakat. La ilaha illallah, masuk neraka. La ilaha. Musibah. Tapi karena dia tidak ngerti ikut fatwa. Jadi kalau ustaz yang dilakukan ustaz kampung tadi dimaafkan oleh Allah insyaallah karena orang kampung enggak ngerti fatwanya itu. Cobalah nak, kalau berfatwa itu kata guru Buya Habib Abdullah itu, keluarkan dari kepentingan pribadimu. Khud ukhruj min hadzi nafsik. Keluar dari kepentingan pribadimu, aman kok. Jangan bicara tentang pondok. Jangan ngomong dirimu kiai. Ngomong sesuai dengan kenyataan. Kenyataan zakat itu untuk siapa? Ini diskusikan yang jernih hati-hati. Sampai di akhir punya, saya seru kepada ashabu domair as-salimah yang punya hati-hati yang selamat. Ayo kita pergi ke rumah sakit hari ini. Ke rumah sakit Gunung Jati sana. Ini sekarang datang ke sana, kunjungi orang per orang. Itu penyakit rumah sakitnya orang fakir. Untuk makan saja pas-pasan dia. Mikir bayar obat. Belum kalau sudah mau keluar itu, bapaknya belum sembuh sudah gemeteran dia. Takut tagihannya. Jadi kok enak bangun masjid, bangun pondok. Ini gimana ini? Mana kesadaran nuraninya itu? Sudah jangan dipaksain. Yang penting diri ente sendiri selamat. Kalau ada orang masih melakukan begitu, jatahnya dia. Kita tidak mengatakan mereka ahli neraka, mereka salah mengambil fatwa. Salah. Fatwa di Qatar ini berlaku. Sama di Kuwait. Jangan diarahkan kepada masalah amah. Kuwait itu bukan Indonesia, orang melarat gak ada di Kuwait. Kalau seandainya mau dipakai, gak ada orang melarat, yang melarat adalah pegawai, orang Indonesia yang kerja di sana, ini baru melarat, orang Kuwait. Indonesia kayak kehabisan orang fakir. Seandainya fisabilillah itu bisa digunakan untuk yang lainnya, itu adalah nanti setelah sisa untuk orang fakir. Kenapa? Ini ijtihadi, nasnya sudah ada. Maksudnya dahulukan orang fakir, kalau sudah fakir kepenuhan semuanya, baru ada duit sisa lebih, mungkin, itu pun masih jauh. Lah kok pertama sudah dipotong, jeder, 50% untuk bangun pondok. Selesai, takutlah pada Allah. Nah ya, diingatkan terus, selesai diingatkan. Kalau tidak, kemudian mengingatkan harus hati-hati, tidak. Oh, sekarang beberapa masjid yang kita isi saja masih nerima zakat untuk masjid. Pada serba salah, Buya gimana masjid yang Buya di sana itu minta bantuan untuk bangun masjid, suruh ngambil zakat saya. Jangan dikasih. Zakat untuk masjid. Kiki. Orang fakir tuh yang perutnya harus diisi setiap hari itu. Masjid begitu saja tetap sah, iktikaf pahalanya tetap dapat. Megah-megahan masjid, cantik-cantikan masjid dari duitnya orang fakir. Yang bangun masjid itu orang kaya, bukan orang fakir. Cobalah nak hidup nalarmu, nalarmu yang hidup sudah. Kalau berpikir masalah fikih nalar, hidup ke nalar tuh. Kalau ada ustadz yang melarat, wajib didahulukan nih karena dia berjuang. Iya dong, ustadz melarat kok. Jangan pakai label fisabilillah, sudah cukup. Cukup nak satu lagi, cukup. Ini sering permasalahan di masyarakat dan menjadikan mereka pada down, Buya. khususnya ini untuk masalah orang yang baru belajar jadi orang baik, dari tobat daripada dia punya masalah, kemudian dia pengen jadi orang baik, kemudian dia mendapati ada orang yang tidak baik, dia omongin Bu ya. Lalu tatkala orang yang diomongin ini, dia bilang, kamu ini aja enggak, belum baik, mau apalagi mau ngomongin saya, ini makhrajnya, jalan baiknya untuk orang ini seperti apa Bu ya? Karena banyak orang kadang-kadang setelah diomongin gitu, dia ngedown, enggak mau nasihatin orang lagi, akhirnya dia sibuk untuk memperbaiki dirinya dulu. Yang kedua Bu ya, masalah ustaz tadi yang suka ngelucu Bu ya. Ini bagaimana kalau seandainya ada satu orang, dia mau ceramah, tiba-tiba pas mau naik, syaibul bednya atau yang mengundang minta, Ustaz kalau bisa disisipin lucu-lucuan Bu ya. Kemudian bagaimana caranya biar para dai-dai itu bisa mengurangi sedikit-sedikitnya ustaz-ustaz yang suka ngelucu-ngelucu Bu ya. Syukran. Yang pertama, ada orang semangat baik. Imam Haddad di dalam Muqaddimah Risalatul Muawanah itu, jangan sampai gara-gara kita belum bisa mengamalkan ilmu, lalu kita tidak menyampaikan ilmu. Sampaikan ilmumu dan jadikan dirimu adalah orang pertama kali yang mendengar. Sehingga Imam Haddad selalu mengatakan walaik wa alaika ya akhi. Imam Haddad menghayalkan waktu ngomong wa alaika ya akhi, aku duduk paling depan. Lah kalau nunggu baik dulu enggak beres-beres nanti. Kapan ukuran baik itu bisa didapat? Sudah kita sambil belajar, sambil nasihati, sambil benah diri. Bahkan paling enak adalah seperti itu. Kelas kita tuh kelas bareng-bareng. Coba kalau kita sering ngomong riba, ngomong riba, ngomong riba, enak enggak riba? Ya enggak enak. Ya. Tapi biasa. Coba seorang wanita setiap hari ngomong menutup aurat, menutup aurat. Enak enggak kalau besok baju pakai rok mini? Ya mungkin. Jadi dia itu membuat hukum itu untuk dirinya di masyarakat. Itu penting. Jadi kalau kita ngomong sering-sering itu karena kita kebawa ke situ. Kenapa gue yang ngomong masalah menggunjing terus? Karena gak takut kita ingat. Sebenarnya ngingatkan diri sendiri, kalau gue yang ngomong itu takut. Kita menggunjing, makanya kita selalu ngomong, jangan menggunjing, jangan menggunjing. Padahal ini penyakit bisa saja ada di kita. Tapi minimal dengan kita sering menyebut, kita akan sadar. Nah, di saat orang itu mengingatkan orang lain, nah kok orang yang diingatkan itu malah hanya balas lah. Kamu kayak begitu ingatkan, ketahuilah bahwasanya ada kesombongan di dalam dirinya. Sebab orang diingatkan itu seharusnya terima kebaikan. Tidak usah bilang kau sendiri pincang. Coba. Contoh ya, ada orang picak, matanya sebelah. Tiba-tiba mengingatkan Anda. Mengingatkan kalian di saat kalian berjalan, rupanya kalian kurang perhatikan jalan. Pak, Pak, lihat matamu ada jalan, ada mobil truk. Memang waktu itu kamu hampir ketabrak sama mobil gara kamu ngelihatnya kemana-mana. Pak, matanya tuh ngelihat tuh. Apa kita masih sibuk? Dasar matamu sendiri sebelah ngingetin saya. Ngomong gitu. Ya tidak dong. Matamu saja picek sebelah, enggak perlu ngomong begitu. Jadi orang tawadhu itu tidak peduli siapa yang ingatkan, kalau memang itu kebenaran kan. Itu ada bibit kesombongan, biarpun diingatkan wali kutub sama kayak begitu. Coba. Makanya hati-hati kalau kalian diingatkan oleh orang yang di bawah kalian, lah kok kalian malah membantah, kamu saja belum begitu, ente langsung cap, ente sombong sudah. Nah, enggak usah pusing-pusing. Ini belajar dulu kita untuk diri kita sebelum kita nilai orang lain. Diingatkan adik kelas, ini sedih begitu, ini sombong, kebenaran sudah. Nggak usah bilang kamu sendiri belum begitu, nggak usah, yang penting ini betul. Nasihat lahir dengan nasihat batin itu sama. Mungkin orang itu tadi kecebur di kolam begitu, tak taunya ente malam-malam mau jalan mau kecebur kolam, diingatkan sama orang itu, Pak, Pak, awas kolam. Nggak usah ngomong, ente sendiri juga kecebur kok, nasihatin saya, nggak usah ngomong gitu. Itu dungu namanya. Paham enggak? Jadi seperti itu nak ya kalian. Kalau ada orang nasihati, pahit apapun diterima. Jangan biasakan membantah, apalagi mencolok, menunjuk kesalahan orang yang ingatkan kita. Paling busuknya orang itu. Apakah di saat kamu jadi suami istri, kamu diingat sama suami. Abang juga begitu. Saya bilang ngomong, ente juga begitu. Sudah enggak benar manusia gitu. Sudah, ini rumus yang ente dengar ya. Kapanpun kalau ente ingatkan temanmu kok dia langsung nyolok kesalahan ente, ini punya sifat kotor dia, busuk. Biar kalian hati-hati semuanya. Ada kalau diingatkan ente sendiri juga begitu. Ente juga itu. Kadang enggak begitu, nginget kamu juga kemarin gitu. Masih ingat, subhanallah. Ini betul-betul busuk, cerdas benar dia untuk ingat kesalahan orang. Ada model manusia kayak gitu tuh. Busuk, jelek, hina. Oh, makasih deh, alhamdulillah. Enggak peduli apakah dia. Ini. Berarti kalian berhadapan dengan orang sombong. Kalau dia diingatkan begitu, berarti dia adalah orang sombong. Berarti sifatnya begitu. Enggak usah patah semangat. Jadi pelajaran buat kita. Jelek kan dia? Otomatis kan jelek, kalau begitu kamu jangan kayak itu. Itu saja, kita ngambil pelajaran dari kejadian tersebut di saat kita mengingatkan seseorang. Kok diingatkan tidak nerima, lalu kita tidak nyaman, maka ketahuilah. Itu minimal pelajaran buat kita. Saya tidak boleh seperti itu. Lalu selanjutnya gimana? Strategi mengingatkan. Berarti besok tidak boleh mengingatkan dengan ucapan. Atau mungkin harus dengan cara yang lain. Tetap diberi motivasi agar tidak berhenti untuk mengingatkan. Jangan sampai kamu putus asa. Saya memang belum baik, tapi kalau dibilang begitu kecewa. Baru giliran yang mengingatkan. Kalau engkau kecewa, berarti engkau belum pantas untuk mengingatkan. Sebab kalau engkau mengingatkan saudaramu, ternyata saudaramu balik mengingatkan kamu, mestinya kamu juga bersyukur. Kalau dibilang kamu sendiri belum baik, oh, iya saya belum baik, makasih. Saya memang akan berbuat baik, selesai. Kenapa susah? Berarti dia membalik mengingatkan kita. Selagi dia mengingatkan aku, kenapa? Dia nunjuk kesalahanku. Yang kedua, adapun jika ada orang minta, ini ada memang kadang-kadang ada orang minta. Ya jangan dituruti wong salah. Ada, kemarin saya cerita kepada siapa ya? Ada kita di daerah pesisir sana ada orang datang ngundang ceramah. Tolong Buya, ini karena orang yang jarang sholat, jarang ini. Orang dulu tuh dangdutan segala macam. Tolong Buya kalau ceramah itu agak ngarah kepada yang jorok-jorok atau ngesek-ngesek gitu, maka bisa dia bahasan dia. Atau sampein kan ini salah alamat ya. Pernah dengar ceramah Buya? Ya pernah dengar, makanya Buya saya minta barangkali ini masukan. Kalau pengen seperti itu jangan ngundang saya, ngundang yang lain. Nanti takut dia enggak seneng lah. Memang kalau ceramah serius itu enggak senang orang. Kalau enggak senang kenapa kamu ke sini? Memang saya enggak punya jamaah. Ya. Bukan begitu kita ingatkan. Giliran kita ngisi di situ. Minta lagi. Kita tidak menuruti. Minta ya, minta kita untuk ngisi. Kenapa? Enggak senang lawak lagi. Kita enggak pernah melawak. Jadi yang menjadikan orang senang itu bukan karena guyonan. Keyakinan salah itu. Bahkan menakutkan pun kadang disenangi sama orang. Buya membuat contoh, film horor itu ada yang nonton enggak sih? Mestinya kalau ituran akal enggak boleh nonton orang karena film menakutkan. Tapi film horor disukai malam Jumat itu. Nunggu orang, ya. Lah kok ceramah tegas pada takut? Takut tidak disenangi sama film horor itu banyak yang suka. Apa film horor itu? Film menakutkan. Yang takut-takuti malah senang. Jadi kalau alasan guyonan bikin senang enggak masuk akal, bukan seperti itu. Jadi sudah yang tegas. Menarik iya kan, tapi itu harus dengan guyonan. Untuk mengurangi ya sebisa mungkin mengingatkan pelan-pelan. Dan Buya ini ilmu untuk kalian nak. Buya tidak menyuruh kalian untuk menunjuk si A guyonan, si B guyonan dan habis waktu kita untuk nilai orang. Memang ada orang seperti itu. Cuman Buya tidak ingin kalian seperti itu. Sudah enggak usah. Ustaz ini Buya begitu. Enggak, saya enggak butuh pengetahuan. Jangan seperti itu. Karena itu enggak benar. Itu bukan sesuatu yang benar, maka jangan diikuti. Selesai. Bukan tugas kalian mencari ustaz-ustaz yang guyonan. Bukan tugas kalian mencari ustaz-ustaz yang enggak benar. Sudah selesai. Ini saja ya. Bismillah. Jaga hati insyaallah. Ceramah karena Allah yang benar. Kalian boleh belajar ceramah. Nabi mengingatkan kalian kalau ngomong yang fasih. Tapi jangan ada takalluf, sesuai dengan mengalirnya. Sehingga seperti Habibuna Umar, Habib Ali menjadikan orang menangis, bukan setiap hari dibuat nangis, Bu. Itu sesuai dengan apa yang ada di hati beliau. Bukan setiap harus dibikin nangis semuanya, ada apa aja nangis enggak ada artinya. Kadang ceramah beliau lempeng dada selesai. Tiba-tiba ya gitu sudah. Bukan setiap malam harus gaya menangis sampai orang menangis, bukan begitu, bukan. Ceramah guru-guru mulia. Dr. Buti pernah berdoa nangis dari awal akhir orang, padahal tidak biasanya beliau seperti itu. Itu sudah suasana yang membuat, tidak dibuat harus ini, orang harus bikin nangis. Sampai ada orang ceramah nantang, tak bikin nangis semuanya. Oh gitu, bikin nangis, memang kenapa? Oh cubit, tusuk. Karena biasanya seorang penceramah itu sesuai dengan nama waridat yang datang, kalau beliau adalah seorang wali-wali besar. Kalau kita mah teori cara. Jadi tidak harus kamu bikin orang nangis, awal bikin nangis, ya enggak nangis-nangis orang, setiap hari gayanya kayak orang nangis. Sesaat wajar, nyantai, sesaat cetak gini. Iramanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Bukan dari awal gayanya orang nangis, bikin orang nangis. Akhirnya orang enggak nangis jadi ketawa, ini ustadznya kok nangis sendiri ini. Lucu jadi awal gini. Bukan, jadi ada aturan. Belajar materi yang bagus, insya Allah. Yang penting jangan masuk bab kesombongan. Memang tidak masuk untuk kelas kita. Kalau tidak mempersiapkan materi, gimana ceramah? Berlatih yang bagus, iya. Berlatih. Tapi ingat, sebetulnya yang individu oleh Imam Ghazali, hatimu jangan sampai berubah. Hanya untuk ramainya majlis. Disanjung majlismu, majlis paling khusyuk, majlis paling menangis. Bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhatil muslimin, mukhlisin. Tuhil amarna wa tuhati wa sihatil afiyah. Ajalna bina al-bainakum wa tatan sati wa katan wa alhamdulillah. Nazalati fi dunia wa